Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratil mukarramin yang mulia, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidah, wabil khusus segenap guru-guru yang ada di panggung, di antaranya Al-Mukarram Pak Ustaz Dr. Andes Haji Ukar Rohili selaku Ketua Musola Baitur Rahim, Al-Mukarram Pak Ustaz Kiai Haji Ahmad, Al-Mukarram Pak Ustaz Haji Basir, segenap para guru yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya. Panitia penyelenggara peringatan maulid, aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, dan segenap para jamaah majelis zikro maulid rasul yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu sudah jam 12 kurang 2 jam, udah rada malam. Alhamdulillah, puji syukur malam ini kita bisa berjumpa, bersilaturahim. Dengan izin Allah saya bisa hadir di Musola Baitur Rahim, Kampung Pedurenan, Kelurahan Jatiluhur, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Mudah-mudahan kumpul kita malam ini kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua kita kelak dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal amin. Mohon maaf para ibu bapak datang agak telat karena jalannya lumayan, dan yang kedua baru nyampe langsung ingin megang mic ini ya. Nah, singkatnya saya duduk dulu dah, ntar gampang saya terbang. Nah, bahwa maulid yang kita laksanakan malam ini merupakan bentuk cinta kita ke Rasulullah. Kenapa kita maulid? Ada yang nanya, siapa sih yang nyuruh maulid? Siapa, Bo? Yang nyuruh mulir kita itu hakikatnya Allah subhanahu. Allah sudah nyatakan jelas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Itu kalau bahasa kitanya contoh tuh Nabi, contoh. Timbul pertanyaan, Ustaz, apa yang saya mau contoh? Nabinya udah kagak, Rasulnya udah wafat. Kalau nabinya udah gak ada, Rasulnya udah wafat, kita disuruh pelajari riwayat sejarah Rasul. Makanya orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, saya yakin cepetan ngapalin lagu. Ulama dulu pada bikin sejarah pakai lagu, makanya gampang dihafal. Timbul syarofal anam, ada maulid barzanji, ada maulid tibang, ada simtuduror, ada audiaulami, ada maulid burdah. Semua ini sejarah pakai lagu. Cuma kita kadang-kadang ngamarawi apal banget, sampai kulit-kulitnya apal. Ditanya isinya au. Makanya pengarang rawi udah sumpah tuh di rawi, ada. Nahdu jironum bidal harami, haramil ihsani wal. Ada jirawi, Pok? Tahu artinya? Ya, pokoknya betul dah. malam. Pengarang rawi ngomong tuh, kami ini yang ngarang rawi benar-benar tetangganya Masjidil Haram. Nah, numin kaumin bihisakanu, bahkan kami tinggalnya di situ. Wabihim min khawfihim aminu, dari sebelum aman Makkah sampai aman Makkah. Berarti yang ngarang ini rawi benar-benar temannya Nabi. Jadi mulih dari dulu dada. Jadi mulih bukan lebih. Justru yang pindah itu ulang tahun. Itu ulang tahun kerjaan orang PA. Belum ketahuan lilin moritium dinyalain. Dan lilin moritium dinyalain. Habis dinyalain, ya tiup. Tapi mati. Pernyanyi panjang umurnya apa? Ya mati panjang umur. Lengkong kita, uang kita apa kok? Ngepeke ulang tahun umur panjang sampai sekarang. Orang sekarang pada sok bener beli kue tar, taruhin lilinnya, nyanyi happy birthday to you. Happy birthday to you. To you ulang tahun. Makanya kalau kita buka rawi pak, di lebaran rawi pertama tuh pokoknya ada bacaan Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Azkal Azkiya. Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, dulu waktu Allah nyiptain Nabi Adam, mau nyiptain Nabi Adam, malaikat pada protes. Kata malaikat, ya Rob, kenapa kau ciptain Adam? Adam itu manusia, manusia perusak. So tahu banget orang belum dibikin dibilang perusak. Sotoy. Tapi ketika Allah ciptakan Nur Nabi Muhammad, malaikat pada heran, malaikat pada kagum, sampai-sampai malaikat kepo. Kita tidak perlu sotoy. Ngomong kepo cik. Biasanya keles. Malaikat nanya, ketika nurnya Nabi kita Muhammad diciptakan, bertanya malaikat, kila huwa Adam, ya Rob, ini kayak yang disebut Nabi Adam? Bukan. Justru Nabi Adam, Allah bilang, Adamu uniluhu aklal marwatim, Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat masih kepo, nanya lagi, kalau bukan Nabi Adam, kila huwa Nuh, apakah ini yang disebut Nabi Nuh? Bukan, kata Allah, justru Nabi Nuh, kapalnya kagak tenggelam, Nabi Nuh perahunya gak kebuk, karena di dalam tubuh Nabi Nuh, terdapat nur Nabi kita Muhammad. Makanya kita, kamu kita, kalau pengen gak kebanjiran, gak kebuk, amalin amalan Nabi Nuh. Apa amalan Nabi Nuh Ustaz? Di antaranya yang diamalkan Rasul, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Mungkin orang-orang terbalik. Ada orang kaya yang undang terakhir rakyat. Ada orang kaya yang undang terburu-buru. Ada orang kaya mati. Mimpin tahlil kelak-kelak ada 1000, dua. Makanan enak-enak. Di orang miskin mati tahlil 30 biji kelar ya. Tengkuk. Kenapa terperang tangan bohong? Dia tidak minum darah kali kita. Itu hebatnya Rasul. Malaikat masih nanya lagi, Pak, kalau bukan Nabi Nuh, siapa ini? Kila huwa Ibrahim. Apakah ini nurnya Nabi Ibrahim? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Ibrahim enggak mempan dibakar oleh Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Tuh, makanya Nabi Ibrahim pas dibakar kok menajak Raja Namrud itu, Allah bilang sama api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas. Adem semua. Naru isim nakiro umum. Jadi seluruh api yang ada di dunia waktu itu enggak ada yang panas, Pak. Ada nenek-nenek masak 3 jam pakai mata-mata. Apinya kalau panas. Maka ini ayat boleh diamalin buat ibu-ibu yang rajin depan kompor. Depan kompor baca nih ayat kok. Mengganti nama Ibrahimnya menama kita. Nama kita Khadijah. Depan kompor baca. Ya naru buni badan wassalaman ala Khadijah. Pegang itu api, insya Allah. Lepuh. Angus-angus deh. Hebatnya Nabi Zainal Abidin. Yang kedua, kenapa Rasul dikatakan penghias para nabi? Nabinya belum lahir, ceritanya udah dari duluan, Pak. Ini kita buka sejarah dulu, Pak, ya. Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Di mana kita tahu? Rawi. Di rawi sering kita baca, Anato ibni yasaraka ambil akbar. Qala 'allamani abi tawrata illa sibran wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduq falamma mata abi fatahtuhu wa idza bihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi makkah wa hijratuhu bil madinah wa sultanuhu bisyam. Ada dulu sebelum Nabi lahir, Bu, ada yang namanya Yasar, Bang. Yasar itu ahli Taurat. Dia hafal kitab Taurat. Makanya diajarin sama anaknya yang namanya Anto. Bu, kok RW? RW Anto. Gimana RW? Lalu bahasa kita begini nih, toh lu belajarin ya kitab Taurat ya sampai hatam total. Illa sibran wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduq, masukin ke dalam kotak kunci rapat-rapat. Cuma anak lu kan dengar kata, Pak. Kalau kata bapaknya simpen, simpen. Bocah lu dengar kata, kalau kata bapaknya jangan, jangan. Diplototin sama orang tua tuh bapak. Anak lu mah kalau lawan, takut kita diplototin bapak. Bukan dulu, bukan sekarang. Jangan kita melontoh kita. Kita omelin tenggorokan bapaknya di lomok. Maaf lho, Pak. Maaf lho, Pak. Kalau bukan dulu, ada kata. Kalau ada bapaknya, jangan-jangan. Falamma mata abi fatahtuhu. Ketika bapaknya meninggal dunia, Yasar meninggal. Itu kotak dibuka sama anaknya. Ternyata yang selembar itu, Bu, di dalam kitab Taurat tertulis bakalan datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama. Kalau meleset dan terancam, prediksinya tepat. Kalau kita prediksi kita meleset mulu. Kalau bapak-bapak lagi ngambul aja bininya putih 9 bulan ngomong aja sama aja. Lihat ini bini-bini kalau beranak ntar pasti anak gua putih bersih kulitnya. Bapaknya emaknya putih. Eh, mas keluar luntung. Ya. Prediksinya meleset. Prediksinya meleset. Ternyata begini yang ngidam kayak orang naik truk. Oh, terus hebatnya Nabi Musa Zainal Abidin. Yang ketiga, singkat, lapar perut. Kenapa Rasul dikatakan Zainal Abidin? Di mana-mana musuh gak demen sama kita, tapi Rasulullah musuhnya demen. Musuh kita siapa, Bu, Pak? Setan, jin, iblis. Ya, orang dulu ngomong iblis. Oh, jin. Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suhar bin Qorib. Ini Suhar bin Qorib demen banget ngumpulin jin, Bang. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang disebut pemburu hantu kali. Jinnya banyak. Memburu hantu bukan bohong. nampak ini masih kebotol. Kita kok kenyamanan temen dua belakang dorong-dorong. Iya. Dan kita pakai tangan kok dorong-dorong kan. Miswakir Korim, jinnya banyak banget. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada banyak selamat. Bushrolana nilnal muna zalal ana wafalhana. Jin pada banyak selamat. Suami Korim kaget, waduh jin gue stres ini. Siapa yang diselamatin, orang belum ada. Bayangin Nabi mau lahir, jin pada banyak selamat. Maka kalau ada orang yang kagak dapat murid, kagak dapat selawat, itu orang manusia lebih jahil daripada jin. Daripada berandung, berandung, pembungi, berandung. Sudah boyong, boyong, boyong. Oh, ini banyak parah. Banyak selawat, mbak. Selawat, mbak. Selawat. Makanya emak kita tuh, orang tua lu, kong kita berkah. Sama selawat gak pernah lepas. Lihat emak kita mau masak, selawat ibadah. Ingat mau nyuci baca selawat, emak kita mas selawatan ya baca mau masak bikin sambel, makanya orang lu masakan sedap-sedap. Orang lu mau masak kok apik, rambutnya cakep ditutup kayak gunungan, maka jangan kejatuhan rambut masakannya. Sambil selawatnya nah goreng tempenya baca selawatnya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin للنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. Enak selawatan orang-orang dulu. Keenakan baca selawat tempe nyangus. Terus akhirnya makan marah-marah. Nyalu apa tempe nyangus? Ini gara-gara Muhaimin bang. Lakinya nanya Muhaimin orang mana? Bukan nama orang, bang. Nama selawat. Oh, lu goreng tempe sambil baca selawat? Iya, bang. Mari gua makan tempe. Itu-itu gua makan tempe selawat. Gak jadi ganteng, kok. Ini orang sekarang, bang. Perempuan boleh masak, nyanyi, goreng tempe, nyanyi. Rambut kuriam, bokong bambu. Lalu gua pulang-pulang sambil goreng tempe, nyanyi. Wanita mana? Pasti kata. Bila suami ringan tangan, kau siksa aku, kau cerai aku, segera kau punya istri baru. Lakinya dengar gak jadi masa kompor tendang-tendang di angin lah. Ribut berantem kok. Dia bakal pakai selawat. Jadi adem kalau bakal ribut berantem sama laki kita. Ngomong aja sama laki, bang, emang lu deketnya gak perlu dari mana. Ayo kita berantem. Tapi sebelum berantem, selawatan dulu. Enggak jadi berantem. Lakinya namanya Ahmad. Ditutup aja sama bininya. Ahmad ya Habib. Ahmad ya Habib. Enggak jadi berantem kok. Bininya Rodia, lakinya Bas. Rodia, ya dawal ayah. Agak jadi berantem, bo. Jadi bawa marawis. Ini maafin tuh yang ngajak nenek-nenek buat awal. Ini salah undang ustaz kali orang. Jangan salahin saya, kok salahin panitia. Berani-beraninya yang undang ustaz PA begini. Selawat mbak, selawat mbak. Satu-satunya nabi, satu-satunya rasul, satu-satunya pemimpin dunia yang disebut namanya berpahala hanya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nabi kita Zainal Abidin. Yang kedua, sudah. Lalu pindah naik pokok. Ya, baru kali ini bertamu ada bangku nggak ada meja. Nggak ada sebutannya lagi ini. Orang makan kelas kayaknya. Oh, itu bukan punya saya. Tidak tahu. Belum kamu tahu. Ini saya nggak ada yang ada sebutannya. Tidak apa-apa, Pak. Boleh. Terima kasih dulu ya. Kasih air begini kok, jadi kagak ngerasa ustad. Jadi ngerasa kayak dukun sembuh. Dukun kedukung keras, kedukung keras. Aku gak kok keras pun. Ada kuning banget lagi. Udah taruh cuma gitu kayaknya kok. Ya emang lagi nyinggur emak-emak. Tawa aja mah, gak apa-apa. Orang yang kagak mau tawa cuma dua, mah. Ini kok gak yang mau tawa dua orang. Satu sakit, kedua utama baca. Baca bismillah dulu poknya. Yang penting dari saya kalau mau minum baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada manis-manis sedikit. Saya kalau memang masih haus minum lagi. Alhamdulillah. Kuning banget kok. Ya mau bikin air putih doang kan. Jadi nggak apa-apa. Kuning kok. Ini kecil aja loh berwarna kok. Ya enak. Tinggal lagi pukul kurang air. Terus ini. Tawa pake nindo begitu. Loadingnya lama. Bu, terus Zainal Anbiya. Yang kedua, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Yang kedua ada dikatakan Azkal Azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Rasulullah Azkal Az. Kenapa paling bersih? Bu, Pak, mohon maaf ya. Kita kalau kemana-mana kan bawa kotoran dalam perut. Ini kotoran kita di perut banyak nih. Kemana aja kita bawa? Banyak kotoran dalam perut. Tapi Rasulullah, mohon maaf, Rasulullah kalau buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak ya kalau buang air tehnya hilang. Buang air pinggir kali. Itu bukan hilang kok, hancur. Waktu perang Badar Rasulullah pengen buang air. Sahabat ngomong, Nabi udah sini aja buang airnya. Jangan kemana-mana, saya aling-alingin pakai kain, pakai sorban. Rupanya nih sahabat penasaran bang, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk kainnya Nabi. Di tarakan lain, kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya aja gak ada. Kenapa? Karena Rasulullah ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak misik. Laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita. Laler nemplok di badan kita nyarang. Bau. Makanya Siti Aisyah istri beliau tuh kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilapin diciumin sama Siti Aisyah. Makanya kita kalau main bakti melaki begitu kok. Laki pulang dari mana-mana. Apalagi habis macul tuh. Langsung aja tarik sini bang. Penyakis bang. Rasanya bawa perengus, perengus. Baru biasa dah hebatnya Nabi. Zainal Anbiya Azkal Azkiya. Makanya kalau cerita Nabi gak ada habis-habisnya kok. Intinya makelar mulid biar ada peningkatan ibadah. Musola kita cakep baitur rahim. Montok keren. Saya yakin nih sholat jamaahnya penuh. Ayo kelar mulid, sholat jamaah penuh di penuh musola. Ngajinya rajin, yang belum goyang ngaji habis mulid. Tetua dan nenek-nenek ngapain lagi repot ngaji. Pake meja ke jalanan sampai mau kodain tetua. Nenek pakai meja ke jalanan. Jangan kan anak muda setan aja ogah kodain. Kumpul di Majlis Taklim. Kenapa bang? Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama akhlak sama Allah. Akhlak sama Allah artinya ibadah. Ibadah bisa benar karena ada ilmunya. Makanya pentingnya kita ngaji. Gak ada batasnya kita ngaji. Dari mulai di bedong sampai kita di bedongan. Habis sudah kalau di bedongan. Siapa yang berdoa ambil? Ngaji jangan pengen ngomong. Ya tak, sama ngaji merepot banget. Ngomongin repot sama juga repot banget. Dari muda kerja udah repot, punya lagi, punya bini, urusin lagi, bini, repot, punya anak, urusin anak, repot lagi. Udah tua, punya cucu, urusin cucu, repot lagi. Lah, kapan lu ngajinya? Orang kalau ngaji gak ada ruginya, dikumpul kita ngaji begini, bang. Dosa kita dirotong nih. Dosa kita dirusak. Diapus, dipek, digembok. Ayo kita rambat dada kita masing-masing. Semua kita yang hadir di sini pasti punya dosa. Mau sama orang tua, mau saudara, mau teman, tetangga, mau guru, sudah dosa laki, kok masa berkabel. Nih, mau gak ngebutuk. Dosa laki. Mau berangkat ngaji, laki diperintah. Ya bang, mau ngaji dulu ya, ntar kalau hujan aja, mudah makan ya. Suat itu. Orang minta tolong, Laki-laki tidur, bangunnya salah. Bangun bang, lu lihat tau udah jam berapa. Laki-laki itu suruh nyetjep. Lagi aja yang melek ya bang ya. Pake laki yang itu suruh nyetjep. Sekjep. Pekerjaan lu bawa lu makanya tidur mulu. Laki yang tuh, gua tidur aja kerja. Terus masalah aja, kerjaan lu bang tidur mulu. Lah bagus, tidur aja bawa kerja. Ngaji kita dosa kita diusap. Yang kedua pahalanya gede, kita ngaji ke majlis taklim gak ada ruginya. Datang aja ke majlis taklim, bisa kek kagak kek datang. Guru kita ikutin, guru bawa kita, ngikut bawa kita. Guru kebe, kita kebe. Guru tutup tutup. Bentar aja lama-lama bisa kok. Bisa kebe, bisa tutup. Datang doang dan ngaji ke majlis taklim, pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rokaan. Kita buru-buru sembahyang 1000 rokaan pernah emang? 1000 rokaan. Sembahyang terawih aja niat jadwal imam. Apalagi yang saya itu, terawih itu niat jadwal imam dipajang. Wah malam ini kenapa dia terawih ini? Ya lama nih lama. Bidah ke bidah terawih. Bagaimana saya? Pahalanya yang kedua sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Jenguk 1000 orang sakit kok? Pernah? Kamu nggak punya modal jenguk orang sakit? Minimal jenguk 2 kilo. Datang ke rumah sakit bawa. Ini kadang-kadang jenguk orang sakit kagak bawa apa-apa. Sampai di rumah sakit buah-buah orang sakit dimakanin. Ya. Ngomong itu kan satu tuh kan gue udah baik udah makan buah tuh akal itu ngomong kagak ada ruginya kita ngaji kok. Iya makanya kita umat Islam tuh perlu kompak dengan ilmu, hidup jadi mudah. Orang kalau ada ilmunya gampang mudah. Hari ini kita buktiin pakai ilmu. Saya ngomong begini nih, yang di pojokan di mana nih kedengeran saya ngomong. Kenapa? Ada ilmu. Ilmu apa? Sound system. Ini yang jauh bisa kedengeran ngomong pelan. Kan ilmu bikin mudah. Coba kalau kayak gini ya. Lain jatuh korban kok. Nah, sebenarnya mereka bapak lapangan ribuan jamaah. Saya ngecek sound test 1-2. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di pojok sono kedengeran enggak? Dia nyaut. Enggak. Ya berarti kedengeran. Bapak-bapak, yang dipanggil sama kedengeran enggak? Enggak, ya berarti kedengeran. Dia orang yang nyaut. PA itu jaman. Kalau dia diem aja, tuh baru gak kedengeran ya. Kedengeran enggak, Pak? Bu? Enggak, enggak. Ilmu nih. Yang hari ini terjadi di Amerika, di luar negeri, bisa kita tahu lewat sini. Lewat mana? Adanya televisi. Ilmu bikin mudah. Termasuk ibadah kalau ada ilmunya gampang. Tahun 50-60, engkong sayang, kong kita, nenek kita nih bang, pada berangkat haji ke Mekah, itu 6 bulan. Pergi haji ke Mekah tahun 50-60, 6 bulan naik kapal laut tua. 6 bulan, orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kelamaan. adanya ilmu teknologi pesawat, Jakarta Jeddah 9 jam lebih nyampe. Kenapa? Ilmu bikin hidup gampang, lebih mudah. Dengan seni hidup jadi indah. Orang kalau ada seninya gak kaget, gak kaku. Buktinya mana? Islam ngajarin kok baca Quran pakai seni. Seni apa? Seni tilawah. Lebih indah dirasa. Lagu-lagunya diajarkan. Ada Nahawan, Bayati, Jiharka, ada Sobat. Enak. Kedengarannya kalau pakai tilawah lebih adem. Baca selawat pada seni. Seni apa? Seni hadro, seni marawis. Lebih indah dengernya. Coba baca selawat dengan lagu-lagunya. Aku Suratullah, Sanamullah, Alatoha, Rasulillah. Kurang enak. Di musola Baitur Rahim aja kalau ada lagunya, kurang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget orang. Kalau pakai lagu kan enak. Yang kayak bocah kampung saya kok ajarnya bener, lagunya salah. Gak mudah pun dibuat aja. Ayo Rasulullah, ayo Rasulullah, ayo Al-Fatihah, ayo Al-Fatihah. Allahu Akbar ya. Kepik akal dia. Masya Allah, dengan seni hidup jadi indah. Dengan agama hidup jadi terarah. Orang kalau ada agamanya terarah. Kenapa? Agama itu regulation, aturan. Berarti orang yang beragama ngikutin aturan. Kita umat Islam, aturannya mana? Ada rukun Islam, rukun iman. Diajarkan semua di situ. Syahadah, sholat, zakat, haji, puasa, semuanya diatur ada. Makanya Islam itu agama yang komplit. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling sempurna ya Islam. Apalagi yang gak ada, ada semua. Di rumah dah, coba ajaran Islam. Sering kita lupain kok. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, Islam ngajarin, doanya ada. Bener kan? Akhlak adabnya diajarin. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, kelar makan, doanya ada. Adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga sama teman, adabnya pakai. Apa adabnya Ustaz? Pertama suapan kita kecilin, jangan gede-gede. Itu kalau makan satu nampan bareng. Yang kedua adabnya apa? Kalau lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Jadi lagi makan teman kita kita liatin. Orang kesimpung bang. Kapan pun dari gua tuh. Ada adabnya. Yang ketiga jarak kita di situ, dan rawatin aja di situ. Yang punya teman kita sebelah kita korek-korek longsor. Ada adabnya. Ini kalau yang kecil-kecil aja kita lupain. Lagi kumpul bareng sama teman kita kongkol, lagi ngeriung rame-rame ngobrol. Terus lagi kongkol begitu kumpul rame-rame, dengar suara kentut. Islam ngajarin bang, yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Pokoknya kalau lagi kumpul bareng nih dengar suara kentut, diam aja. Jangan pakai ribut. Rasain aja. Orang-orang kita meribut, sampai kentut gue ya kenapa? Lu kali ya. Karena kalau kita lagi fikir sama guru kita, dalam ilmu fikih ada bab kentut. Biar tahu walaupun kita sering kentut, tahu kok, oh ini namanya ini, ada 4 jenis kentut. Ini bukan aja orang ya, data. Kentut yang pertama jenisnya suaranya gede, tapi baunya kurang begitu bau. Ada bang, dengan suara doang. Yang kedua jenis kentut yang suaranya gak ada, tapi baunya luar biasa. Tau-tau yang meledak aja baunya. Yang ketiga jenis kentut yang keluarnya terpaksa. Udah kita tahan tuh kentut, keluar juga tiut. Nah itu kepaksa bang tuh kentut. Yang keempat yang parah nih kok, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kenapa bisa bau Pak Ustaz? Karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Ampasnya nyusul. acara kita haji. Kumpul insya Allah berkah. Ilmu dapat, ibadah jadi benar. Orang sekarang mikirnya begitu bang, yang instan, yang praktis. Agama banyak dikaitin sama akalnya doang. Kalau nyambung sama akalnya jadi ikutin. Yang kagak nyambung jaga ikutin. Makanya kadang-kadang orang ngomong begitu, ngapain aja mau ustaz berkiai. Wah udah gak zaman. Di 2018 udah kepantes pakai kitab. Ustaz kiai udah gak boleh. Kenapa? Nanti diprediksi pak, tahun 2030 ustaz kiai guru bakal gulung tikar. Kenapa? Nanti tahun itu akan ditemukan mesin educator, mesin yang bisa ngajar. Jadi orang diajarin sama mesin. Ustaz kiai udah gak pake. Sekarang aja itu kenyataan pak, orang mengaji mau ustaz gak perlu, ngapain ngaji pakai kitab. Sekarang zaman modern ada internet, tinggal buka ketik di Google, nanya apa aja nemu. Makanya ngajinya sama Google doang. Ngaji kagak nanya mulu sama ustaz. Mending nanya bener. Ustaz nanya ustaz, nanya apa lo? Saya lagi sebanyak ustaz. Terus kentut. Batal gak ustaz? Batal baul. Lu nanya apa ngetes gua? Bukan begitu ustaz, kalau udah batal saya mau sholat lagi. Apa harus wudu lagi? Ya wudu tuh. Terus lagi wudu kira-kira saya basuh muka apa ustaz? Iya basuh muka. Nanti banyak. Itu yang pertanyaan saya mau ustaz. Enggak masuk akal ustaz. Masa yang tengah pantat yang dibasuh muka? Mari nanya begitu bang. Sehingga ngejawab sebaikannya. Lu kalau kentut yang malu muka lu pepatah lu jawab. Muka saya ustaz malu. Nah makanya muka lu dicebokin semua. Ini bukan buat kita enak kan. Negara kita naikkan. Saya ngirim Pateha buat yang mati. Pateha saya sampai ke ustaz. Jangan dijawab. Saya balik tanya sama dia, lu ngirim Patehanya kapan? Ya, kemarin saya ngirim ustaz. Nah terus saya mau ngirim balik pulang kan itu Pateha. Kan gak usah bahasa Pateha balik pulang. Ya kalau gak balik pulang berarti nyampe. Kalau ada yang ngirim ke balik pulang berarti nyampe boh. Punya HP aja ke pulsanya SMS nyampe. Itu HP bikinan orang. Apalagi Fatiha produknya Allah lebih nyampe lagi. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel. Di dosa kalah. Apalagi Tri jarang nyambung. Terlalu dikit sinyal hilang. Dan Tri nyambung sama jengkol saya rasa. Saya sampai panitia ngomong undang begini ya, tapi alhamdulillah sih pada tawa semua. Jadi kita PA berjamaah ya. Jadi dosa diangkat, pahala dapat, kumpul di majlis salim. Ini akhlak kepada Allah berarti ibadah. Ibadah bisa benar lantaran pakai ilmu. Ngaji kami pengajian yang pertama, yang kedua akhlak kepada siapa? Akhlak kepada sesama. Kita ini makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Jangan kita ngerasa hebat sendiri, pintar sendiri, kaya sendiri, apa nanti mati berangkat sendiri. Bangga, semuanya kita perlu bantuan orang. Hidup indah adanya orang lain. Buktinya malam ini kita buktiin. Saya ngomong begini di panggung, kenapa? Karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak ngadep ke panggung, kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti saya menceramah lebih hebat bapak dari ibu. Enggak. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh saya ceramah. Cuma yang dengerin kagak ada. Wali kata Marbot itu usah udah lama begitu. Ngomong sendirian. Enggak ada yang lebih hebat kok di antara kita. Kalau kita sama-sama kompak baru enak. 5 jari ini 5-5-nya kompak bersatu. Bisa mumpul, bisa nampar. Coba-coba makan pakai jempol doang. Belum 3 hari belum kelar. Nampar pada tunjuk kamu sakit. Tapi 5-5-nya bersatu kompak enak bang. Umat Islam harus kompak bersatu. Bangga dengan Islamnya. Di 5 jari ada simbol dalam masyarakat. Apa itu Ustaz? Jempol simbol dari pejabat. RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol. Kerjaan kalau sudah jempolin pemerintah cakep. Dulu ada pemerintah kita, pejabat kita yang peduli dengan lingkungan dan masyarakat. Amin. Yang ini tunjuk. Siapa tunjuk? Tunjuk simbol orang kaya. Dulu ada orang kaya yang peduli dengan lingkungan, dengan masyarakat. Ini orang kaya tunjuk simbolnya. Makanya orang kaya itu yang ditunjuk rapi semua. Bang, tolong musola bangun disuruh ya. Itu kalau orang kaya yang nunjuk, rapi kok. Cuma-cuma yang miskin nunjuk sembarangan. Wah, kita buka orang kita. Untuk model lu nunjuk. Orang kaya kok beda. Duduk orang kaya bareng yang bertemu rame-rame. Terus tentu orang kaya, pret. Temennya sebelah ngomong, waduh, bapak sehat. Sehat bapak, alhamdulillah. Bapak sehat. Orang kaya. Dan coba yang miskin itu sembarangan. Wah, setan lu. Gue bangke tuh bener-bener punya kacau juga. Ini udah seperti yang kalian tentu. Ini mati kita. Kalian tunjuk orang kaya sih. Boleh tunjuk, manjur tunjuknya. Yang ini jari tengah. Siapa jari tengah? Jari tengah simbol ulama, ustaz, ustazah, kiai, guru kita nih. Maka jari yang paling tinggi jari tengah. Orang yang berilmu dan diangkat derajatnya tinggi oleh Allah. Adanya di tengah, netral, ke kiri enggak, ke kanan enggak. Yang ini namanya jari manis. Siapa jari manis? Jari manis simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis. Biar butuh, tetap namanya jari manis. Bener, Bob? Yang ini klingking, Bang. Siapa klingking? Klingking simbol kaum perempuan. Kaum wanita, dia klingking simbolnya. Kecil tapi antep. Mungkin macam-macam sama klingking. Lu mana aja masuk dia tadi. Mama ibu begitu, mana juga nyambung. Itu masuk, klingking. Kukupi masuk, klingking. Nah, di kampung saya ngecek ayam telur apa kata. Bisa juga pakai klingking. Enggak mungkin pakai nyempol. Boros. Kesian bola yang lengkes. Ya, jangan tinggalkan dari-dari. Lima-limanya kalau kompak bersatu enak, Bang. Ada pejabatnya, orang kayanya, ulamanya, anak mudanya, kaum perempuannya. Bersatu kompak. Kita semuanya berjuang sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita kambing, ayo kita kembek. Kalau kita jadi ayam, kita berhubung kuruyuk. Lima jari ini hati-hati kelemahannya. Jangan sampai tahu musuh kita kelemahannya. Apa kelemahannya? Klingking. Kalau sulit ketemu sama jempol, kalah jempol. Jempol pejabat. Klingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah huni di surga? Klingking. Ibu Hawa kerayu-kerayu, ayo dong ayam be. Nikmat dan nikmat. Tuapinnya, tuapinnya, tuapinnya. Kerayu-rayu, akhirnya Nabi Adam mau kerayu. Makan buah huni, nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendolan di leher. Enggak percaya terpulang pegang leher laki kita. Tanya pelan-pelan, Bang, ini buah huni ya. Kalau Ibu Hawa makan buah huni, gak nyangkut di leher. Leher perempuan licin. Nyampe di dada baru nyangkut. Alhamdulillah. Untung nyangkut di dada kok. Kalau nyangkut di dengkul, ringkut bang. Anak nangis, nge-tete, gak kacau kumil. Nyampe di dada baru kebelah dua. Alhamdulillah kebelah dua. Ya seimbang. Kalau satu doang ini ada kok, ada tumor. Tuh bebaya mau kelingking, bebaya mau kelingking. Aceh Fitri berhenti jadi bupati Garut dan negara. Angin jarang. Ya cuma kelingking. Cuma kelingking kalau suwe ketemu tunjuk baru kalah dia kelingking. Tunjuk kan orang kaya. Banyak perempuan asal ngeliatin ke tekok aja. Bener kok. Sebenarnya gak matre perempuan bang. Gak. Perempuan itu gak matre. Emang udah bawaan lahir. Kodrat perempuan bawaan lahirnya tiga. Cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang karena dia ngaji. Ada gurunya, ustadz yang ngajarin. Emosinya bisa hilang karena ada gurunya. Ya gak hilang mata duit. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. nyari bini yang bisa nyari duit. Ini sudah kita umpetin di mana aja ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Bunda apa nih bang, gue sial bang. Lah kok sial bang, iya udah umpetin masih ketahuan kan. Gak ngapa-ngapa kok, ambil aja. Ada yang nanya sama saya di pengajian kemarin. Ustaz nanya, ada apa bu? Saya mau bertanya sama Ustaz. Curhat dong Ustaz, curhat. Salah kok. Bu. Ustaz, kalau laki kita pelit, terus gak, boleh gak duitnya kita colong? Dulu belum punya uang. Tungguin aja nih pak. Kalau laki pelit, duitnya boleh aja bu kita colong. Ada contohnya, umpama ibu minta duit sama laki buat belanja, bang bagi kita pembong ganja bang. Ya Allah, guru dari mana? Bukan sendiri emang nyala jenggol gua. Ya Allah, mana ini? Minta duit mau gue pinjam kan, sampai ke seorang dulu. Gitu. Dia meleng dikit, trompetnya periksa. Pas kita periksa, ada cepetan, terbohong. Ya, selembar cowok ambil belanjain habisin selesai beli lauk yang enak-enak semuanya buat makan siang setengah 12 kan dia pengen makan nih makannya lapar nih wine box semuanya tenangnya lauk enak semua makanan tuh yang 100.000 itu tadi habisin semua kasih dia kaget dia katanya kamu punya duit tapi lauk banyak banget nih alhamdulillah bang. Tadi ada rezeki yang gak disangka-sangka. Enak bener nih bang nih kalau masak. Alhamdulillah bang bener nih haram enak banget. Gak dosa lah kakek mau makan bareng. Dan kalau bapak-bapak gitu gocap sengaja mah habis. Rokok ngopi ya kok. Kok mau gitu gocap. Belajar di situ, jajar gocap di situ, kreditan di situ. Emang bongkok. Sebenarnya ini siap soalnya. Saya angkat kok. Ibu, makanya istri yang soleha, nggak punya beras, nggak punya duit, nggak pernah minta melaki, tuh hebatnya istri soleha. Ya, ini mah nggak percaya kok. Kalau nggak punya beras, nggak punya duit, jangan minta melaki, minta sama Allah. Cuma kalau mau mari kuping lah. Laki nanti duduk sambil lewat tombolnya di kupingnya, ya Allah masa gak ada beras ya Allah praktekin besok boya makanya kita ngaji ya ilmu ada ibadah jadi benar lima-limanya bersatu kompak enak bang orang kalau kompak bersatu luar biasa turun rahmat dari Allah kita apa kata Allah falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah kita termasuk orang yang rugi dengan kita berjamaah kumpul malam ini turun rahmat dari Allah kasih sayang buat kita dapat keuntungan yang kita raih malam ini kita dapat dua keuntungan ada untung yang kelihatan ada untung yang gak kelihatan. Untung yang kelihatan kita dikasih snack, dikasih makanan, dikasih nasi. Malam ini kita makan, besok pagi itu kita buat. Masuk kita ke kamar mandi. Kita nongkrong, apa yang kita ucapkan? Kurelakan dikau pergi. Bulu-bulu ditengok, baru jatuh langsung kita siram. Untung yang kelihatan segitu doang. Tapi ada untung yang gak kelihatan, dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim kita nyambung. Malam ini kita menatap wajah guru kita almarhu ma'aman ahabba kita dikumpulkan bersama guru-guru orang yang kita cintai di dunia kita cinta sama guru nanti di akhirat kumpul sama guru kita yang punya guru bakal kumpul sama gurunya yang gak punya guru mau kumpul sama sahabat semua siapa yang menemenin gak ada yang nemenin guru yang pada sayang cinta sama kita di akhirat guru dipanggil sama malaikat guru cepetan masuk surga pintu surga mau ditutup tak dulu malaikat guru saya belum nyampe dari pegunungan. Belain guru. Kata malaikat udah kali ke surga duluan murid dilihat ke surga sama guru gak ada di surga. Guru protes dong. Malaikat mana murid saya? Kata udah ke surga duluan saya lihat gak ada di surga. Malaikat ngomong guru mohon maaf tempat cuma dua di sini. Kalau ke surga neraka. Cuma cek neraka kali. dibela-belain sama guru RT, muridnya ke neraka. Pas sampai depan pintu neraka itu guru ada yang teriak dari dalam, guru, guru. Jadi dia kenal sama gurunya, gurunya udah gak kenal, udah menangis. Bagaimana mana? Guru penasaran, korek-korek, dicoker-coker, kenal. Lah, lu roh, lu ngapa di sini roh? Ngaji sama gua roh, ngaji sih ngaji guru, cuma pulang ngaji guru saya ngomong-ngomongin guru. Terlalu luar biasa kok. Karena Allah ila wajhil alim ibadah, mandang wajah orang alim ibadah, mandangnya di, bukan di jalanan, bukan di angkot, bukan di mall, tapi di majlis. Ayo kita ngaji kumpul di pengajian bu, berkah luar biasa. Orang yang ngaji kumpul di majlis salim rajin banget ngajinya pak, masuk dalam kubur ditanya sama malaikat, maror buka kuah manabi buka kuah makin dan buka manusia kakin jawab-jawab, malaikat ambil pegel nanya laporan sama malaikat, ya roh orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah, saya tanya gak jawab-jawab pertanyaan saya, siapa yang lu tanya? Allah, mana si orang pandena? Jangan, dia tuh periksa masih hidupnya itu orang, diperiksa masih hidupnya, ternyata pak bu ini orang masih hidupnya, ngajinya rajin banget, cuma diajarin nama gurunya agak paham-paham tapi ngajinya rajin, gurunya belum datang di dalam duluan, temennya belum nyampe, dia nyampe sepekar belum hidupin, dihidupin mek belum colok, dia colok itu ambar belum bergerak, dia ambil lari tuh ambar. Ngajinya gantol banget, cuma diajarin kagak paham-paham. Dipanggilin teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini hari pengajian ibu-ibu, Rodia, Romelah. Ini yang pindah masuk ngaji sini kumpul. Ngajinya getol, rajin banget, cuma diajarin kagak paham-paham. Orang yang model begitu kata Allah, malaikat lu jangan tanya. Orang yang begitu dapat dispensasi muktafar, keringanan dispensasi dari Allah, masuk dalam kubur bebas pertanyaan kubur. Tiba gara-gara ngajinya getol tuh. Dan terlalu udah mau jiping kayak lagi kubur jiber kan sambil nyender jiler datang. Terus ini berkah luar biasa. Mudah-mudahan nih murid biar kelar ada hikmahnya, biar ada artinya, biar ada bekasnya. Majlis salim syiar, musola kita syiar, pengajian kita syiar. Amin. Ya Robbal Alamin. Dah 11 lewat dikit ya po, saya udah lapar banget. Doain saya biar gemuk ya, saya biar gemuk biar sehat, biar sehat kok ya. Kalau dibuka gamisnya sama tiap tenda mestinya begini nasibnya, namanya juga atlet ya. Sudah dan atlet bukan antara tulang dan kulit, senang banget ya. Nah, ini aja barangkali gak bisa sampai bang, mohon maaf banyak tawa ya po, tapi jangan diambil tawanya, hikmah yang diambil ya. Dan untuk ini lagu saya, jangan sebenarnya saya ya po, selain panitia mau berani-berani yang udah saya begini, yang lagi PA-PA lagi ini ada, dan lumayan guru-guru kita semuanya biar pada sehat banyak umur, ilmunya berkah buat kita, diberikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita dan ilmu-ilmu beliau bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alaihim wa'il mawdubi alaihim wa'alqallim. Amin. Rabbi firlana wali walidayna. Amin. Ini saja ibu bapak, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Saya mohon izin para guru, para kiai, malam ini masih ada satu lagi kok di situ acara tuh gimana? Gimana? Iya di ujung sari, iya di ujung. Iya di situ kok, kapan-kapan ya kalau masih penasaran undang lagi ya. Kalau udah kapok jangan diundang lagi dah. Kapan ini dia, kalau saya bawa supir ya, mobil bajinya apa dia dipegang ya. Pencet tuang remote-nya kalau pakai masukin ke dalamnya, kalau ada ya kalau ada bagaimana kayak usaha itu ya. Kurang ingetin, masih tahu doang kok. Udah siap semua, saya mau gak arah amplop ceramah. Isinya juga gak perlu, amplop gak perlu, yang penting jumlahnya. Ya begitu ah. dosa apa dosa jangan. Guru saya ngajar begitu bang. Kalau ada ustaz kiai ceramah minta dibayar dosa tuh kiai. Lebih dosa lagi undang kiai kagak bayar ini. Ini akan bicara ini Maya, ini hampir semuanya kok. Dan ya, saya isi dulu para guru pamit ya. Sinyal di mana mam? Emang sinyalnya di tengah mam? Ya kayak ini aja barangkali yang kamu belum sampai banyak kurang banyak salah ya kok. Mohon maaf maksud hati memeluk gunung apa daya gunungnya meletus. Kalau di sumur dilada boleh kita numpang mandi. Pada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Dari saya cukup sekian. Kalau ada jarumnya patah jangan disimpan di dalam mangkok. Kalau ada kata-kata saya salah silakan laporin sama Ahok. Ini aja dari saya dulu. Masuk dalam buat kamu mau pikir aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.